Universitas Islam Malang mencetak pemuda segala bidang, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, menjawab tantangan dunia ini. Universitas Islam Malang mencetak pemuda segala bidang.